Nah, insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran durus al-lughah. Dan insyaallah malam ini adalah malam terakhir untuk membahas jilid yang pertama. Nah, kita sudah membaca pelajaran ke-23. Pelajaran 23. Langsung masuk pada latihan. Latihan-latihan dari pelajaran 23. Halaman 121. Al-tamarin, latihan-latihan. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin Zainabu min Zainaba ila Zainab li Zainab kitabu Zainab. Ini adalah contoh isim yang munsharif dan ghairu munsharif apabila isim tersebut dalam keadaan majrur, apabila isim tersebut adalah isim munsharif, munsharif berarti yang bisa menerima tanwin, maka ketika majrur baik ketika majrurnya dikarenakan ada huruf jar, maka harokat majrurnya atau tanda jarnya adalah kasroh. Namun apabila isim tersebut adalah isim ghairu munsharif, maka tanda jarnya adalah fathah. Majrur dikarenakan adanya huruf jar, atau majrur dikarenakan dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, seperti pada contoh min Muhammadin didahului dengan huruf jar, ila Muhammadin juga demikian, li Muhammadin ada huruf jarnya, kitabu Muhammadin di sini majrur dikarenakan dia sebagai mudhafun ilaih. Naam. Naam, kita lanjut. Muhammadun adalah contoh isim munsharif. Isim munsharif yang bisa menerima kasrah. Contoh yang kedua, Zainab. Ini adalah contoh isim ghairu munsharif yang tidak bisa menerima harakat kasrah. Maka ketika isim tersebut dalam keadaan majrur, tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti dari kasrah. Sebagai ganti dari kasrah. Nah, contohnya min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainab. Naam. Kita masuk latihan latihan kedua. Iqra waktub, baca dan tulislah. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 1. Naam ustaz. Bismillah. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainab. Naam, hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainab. Ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Abu Saufa, nomor 2. Lagi Ustaz bersandar. Astagfirullah, afwan. Al-Akh Abu Salwa. Naam, silakan. Akh Abu Salwa. Naam, Ustaz. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Zahaba Abi ila Makkata wa dhahaba ammi ila juddati. Ila juddata. Dhahaba abi ila makkata wa dhahaba ammi ila juddata. Ahsanta. Al-akh Abu Shifa, silakan. Itu Marwana maridatun. Ulangi. Ukhtu. Ukhtu Marwana maridatun. Naam. Ukhtu Marwana maridatun. Ahsanta. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Aina jauju Hadijata huwa fi Landana. Naam, aina zauju Khadijata huwa fi Landana. Ahsanta. Taib, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Ahsanta. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata sagirun. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata sagirun. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Aina zahaba abuka ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Nعم, aina zahaba abuka ya Laila? Zahaba ila Baghdad. Al-akh Abu Khamsa Banu, silakan. Fi Istanbul masajidu kathiratun. Fi Istanbul masajidu kathiratun. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Saufa, silakan. Indi khamsatu mafatiha. Indi khamsatu mafatiha. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Al-Ka'batu fi Makkata. Al-Ka'batu fi Makkata. Al-Akh Ammar Abu Salman. Fi hadas sari'i salah satu masajida. Fi hadas syari'i salah satu masajida. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ada tabibu ismuhu Williamu wahuwa min Landana wadhalika ismuhu Luisu. Masih ada bawahnya wahuwa. Wahuwa min Barisa. Naam. Hada tabibu ismuhu Williamu wa huwa min Landana wadhalika ismuhu Luis Luisu wa huwa min Barisa. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan, nomor 14. Ya Ustaz, bismillah. Sayyarati launuha akhdar. Launuha akhdar. Naam. Sayyarati launuha akhdar. Baik. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Indi qalamun ahmaru. Indi qalamun ahmaru. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Al-Baitul Haramu fi Makkata. Al-Baitul Haramu fi Makkata. Naam. Di cetakan lain di sini Al-Baitul Abyadu. Ya. Al-Baitul Abyadu fi Washington. Ya, di cetakan ini. Cetakan lain Al-Baitul Haram. Naam. Tidak apa-apa. Al-Baitul Haram fi Makkah. Itu dicetakan. Kemudian dicetakan lain Al-Baitul Abyad, gedung putih. Baik. Lebih bagus pakai Al-Baitul Haram. Al-Baitul Haram fi Makkah. Naam. Nomor 17 Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Al-Akh Abu Khansabanu. Dhahaba Muhammadun ila Ahmada. Dhahaba Muhammadun ila Ahmada. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Anta min Makkata? La, ana minat Ta'ifa. Minat Ta'ifi. La ana minat Ta'ifi. Naam. A anta min Makkata? La ana minat Ta'ifi. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ukhtu Fatimata Talibatun. Ukhtu Fatimata Talibatun. Naam, ahsantum, masyaallah. Itu semuanya enggak ada harakatnya. Ya, semuanya enggak ada harakatnya dan namun sudah bisa membacanya, alhamdulillah. Taibar kalau fikum. Latihan ketiga, iqra'il kalimati. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Lalu tulislah disertai dengan harakat akhirnya. Baik, kita baca saja. Al-Akhmar Abu Salman, silakan. Aminatu. Naam, Aminatu. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Min Aminata. Min Aminata. Al-Akh Abu Mulyan. Naam, Ustaz. Bismillah. Li Ahmada. Li Ahmada. Al-Akh Imam. Ahmadu. Ahmadu. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Usmanu. Usmanu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Min Pakistana. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu. Pakistanu. Pakistanu. Al-Akh Abu Saufa. Li Khadijata. Li Khadijata. Al-Akh Abu Salwa. Landanu. Landanu. Al-Akh Ammar Abu Salman. Ila Baghdada. Ila Baghdada. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Istanbulu. Istanbulu. Al-Akh Abu Mulyan. Makkata. Makkatu. Makkatu. Al-Akh Imam. Fi Makkata. Fi Makkata. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Juddatu. Juddatu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Masajidu. Al-Akh Abu Khansa Banu. Fi mudarisin. Fi jamak dari madrasatun. Madarisi. Nah, kalau ada fi berarti fi madarisa. Fi madarisa. Karena ini juga termasuk isim ghairu munsharif. Naam, ghairu munsharif. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ya'qubu. Ya'qubu. Al-Akh Abu Salwa. Li Ishaqa. Li Ishaqa. Al-Akh Ammar Abu Salman. Muawiyatu. Muawiyatu. Al-Akh Abu Shifa. Min Muawiyata. Min Muawiyata. Al-Akh Abu Mulyan. Li'aisyata. Li'aisyata. Al-Akh Imam. Aisyatu. Al-Akh Abu Ahnaf Brodadi. Muhammadun. Muhammadun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Khalidun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Min Abbasin. Min Abbasin. Al-Akh Abu Saufa. Nu'manu. Nu'manu. Al-Akh Abu Salwa. Hamidun. Hamidun. Alhamdulillah. Latihan terakhir. Latihan keempat. Uktubi. Uktubil a'dada min thalathah ila asyarah waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Tulislah adad dari 3 sampai 10 dan kemudian jadikan kalimat-kalimat berikut ini sebagai ma'dudnya. Sebagai ma'dudnya. Diingat kembali rumus adad ma'dud dari 3 sampai 10. Adad ma'dud dari 3 sampai 10 susunannya susunan mudhaf mudhaf ilaih. Antara ma'dud dan adad harus berlawanan. Kalau ma'dud mudzakkar berarti adad mu'annas. Ma'dud mu'annas adad mudzakkar. Lihat mudzakkar atau mu'annasnya itu dilihat dari bentuk mufradnya. Dari bentuk mufradnya. Kemudian susunannya atau urutannya adad terlebih dahulu, kemudian setelahnya ma'dud. Itu yang sudah kita pelajari. Adad ma'dud dari 3 sampai 10. 3 sampai 10. Naam. Tayyip, kita mulai. Siapa ini? Al-Akh Abu Khansa, iya. Silakan. Sudah sih Ustaz tadi. Sudah. Sudah. Terakhir barusan siapa? Antum berarti terakhir ya. Al-Akh Abu Sauba sekarang. Ana kurang ingat Ustaz Afan. Baik, labas. Kita mulai dari pertama lagi urutannya. Al-Akh Abu Sauba, silakan. Masjidun. Salah satu masajida. Salah satu masajida. Ahsanta. Naam, kaidah yang tadi terluput ini dalam bentuk jamak. Naam, dalam bentuk jamak ma'dudnya. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Arba'atu fanatiqo. Arba'atu fanatiqo. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Min dilu, mana dilunya? Khom satu ma min dilu, mana dilu, mana dila. Nah, khom satu mana dila, mana dila. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Sittatu mafatiha. Sittatu mafatiha. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Hamzatu sadiqah. Sadiqun bentuk jamaknya. Sadiqah. Nah, sekarang dikasih adat. Asdiqa'a. Naam. Khamsatu asdiqa'a. Al-Akh Imam. Naam. Khamsatu asdiqa'a atau adat yang lainnya. Baik, kita beralih Al-Akh Imam, silakan. Samaniyatu zumala'a. Samaniyatu zumala'a. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Tis'atu karosia. Enam. Tis'atu karosia. Karosia. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Madrasatun. Enam. Adatnya tadi berapa? Enam. Sittatu. Naam, ahsan. Situ. Situ madarisa. Al-akhabu khonsa. Naam. Al-akhabu khonsa banu. Silakan. Daki kotun. Afan, adatnya tadi 10 ya berarti ya? Sudah bebas sekarang. Dari 3 sampai 10. Bebas. Pilih. Naam. Ashru. Dako iko. Nam, ashru dako iko. Ahsantum barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai jilid yang pertama. Durus al-lughah 23 pelajaran. Ada yang masih ingat? Sudah berapa bulan? 6. Kita mulai berarti tanggal 24 bulan kelima. Bulan Mei. Tanggal 24 bulan Mei 2022 dan walillahilhamd kita selesai tanggal 7 Februari 2023. Alhamdulillah. Itu bisa ditulis itu. Jadi selesai satu jilid dengan pertemuan sebanyak kurang lebih ada 53 pertemuan. Nah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa difahami. Taibar kalau fikum, sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan, baik itu pertanyaan atau hal lainnya, silakan. Yang masih berkaitan dengan bahasa Arab. Konsep singkatnya. Nah, silakan Al-Akh Imam. Tamrin kedua nomor 16. Di Washington Tunu ini tetap enggak ada perubahannya, Ustaz, ada huruf jati. 6. Al-baitul abyadu fi Washington. Harusnya ada Washingtona ya. Karena apa namanya? Ghairu munsharif. Nah, bisa jadi salah cetak atau salah tulis harakat. Harusnya ada ya, harusnya apa? Harusnya majrur dan ditandai dengan harakat fathah. Mengapa? Karena latihan ini sedang membahas tentang isim ghairu munsharif yang dimasuki huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih, maka untuk contoh Washington yang lebih tepat diberi harakat fathah. Wallahu a'lam. Nah, demikian Akh Imam. Ustaz, jazakallahu khairan. Wa antum jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Gimana, antum semuanya sudah bisa memahami ya secara umum, secara global materi yang disebutkan dalam jilid 1 ini? Ada yang masih dibingungkan atau masih bingung atau masih belum paham, silakan disampaikan. faham al-akh Abu Sofa materi-materi yang disebutkan. Alhamdulillah Ustaz. Nah, insyaallah paham. Alhamdulillah. Al-akh Abu Salwa bagaimana? Insyaallah paham Ustaz. Alhamdulillah. Al-akh Abu Ammar Abu Salman. Nah, Ustaz, insyaallah paham. Tinggal diulang. Nah. Al-akh Abu Syifa bagaimana? Alhamdulillah, Ustaz. Mungkin perlu banyak merujah lagi paling Ustaz. Nah. Memang perlu semuanya untuk merujah. Nah. Al-akh Abu Mulyan. Dapat difahami ya? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Al-akh Imam. Ada satu. Nah, sedikit. Gimana? Fadl. Ah, Abu Mulyan, ulangi. Ustaz, domir. Ada yang dengar juga di YouTube ya Ustaz, bahwa domir ada istilah yang dinamakan badal mabdul begitu Ustaz. Naam. Lalu yang ditanyakan apa? Apakah badal mabdul sama dengan istilah domir Ustaz? Nah. Gitu, Ustaz. Itu ada pembahasan tersendiri, badal dan mubdal minhu, atau badal dan mubdal. Badal itu pengganti. Nah, nanti ada pembahasannya di mungkin saja di jilid keberapa ya? Mungkin jilid 2 atau ketiga. Itu nanti kita akan dapati. Yang tidak semua itu berupa dhamir. Kadang mungkin bisa menjadi berbentuk dhamir badal. Kadang juga kata yang lain. Nah, jadi istilah ini ada dibahas di ilmu an-nahu, badal dan mubdal. Nah, demikian akh Abu Mulyan, tidak ingin kita bahas panjang lebar di sini. Nah, Ustaz, jazakumul khairan. Wa jazakallahu khair. Gimana akh Imam, dapat difahami ya? Insyaallah Ustaz. Nah, al-akh Abu Ahnaf Purwadadi. Insyaallah Ustaz, bertanya sedikit Ustaz. Nah, silakan. Mohon dijelaskan untuk ar-riyad sama at-ta'if Ustaz, apakah itu tidak termasuk isim ghairu munsharif Ustaz? Naam. Ar-riyad wa at-ta'if. Satu faedah yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak menerima tanwin dan tidak bisa menerima harakat kasroh. Nah, ini sudah kita sampaikan. Hukum ini akan hilang dan tidak terpakai lagi kalau isim ghairu munsharifnya itu dimasuki alif dan lam. Alif dan lam. Dapat difahami? Ketika isim ghairu munsharif diawali atau dimasuki alif dan lam, maka hukum yang berkaitan dengan isim ghairu munsharif tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa antum aqifuna fil masajidi. Wa antum aqifun, dan kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid-masjid. Di situ diawali dengan alif lam, fil masajidi. Jadi tidak diberi harakat fathah karena sudah tidak berlaku lagi isim ghairu munsharifnya karena ada alif lam. Nah, at-ta'if wa riyad, karena nama daerah ini diawali dengan alif lam, ya seperti itu. Jadi tidak berlaku padanya hukum isim ghairu munsharif. Dan kita tidak bisa asal menambah alif dan lam atau mengurangi alif dan lam, terlebih khusus pada nama-nama daerah, dan lebih khusus lagi nama-nama daerah yang ada di Arab. Al-Arab. Nah. Jadi kesimpulannya, kalaupun seandainya Taif, Taif dan Riyadh Naam, zahirnya tidak masuk isim ghairu munsharif, dan berlaku pada isim ghairu munsharif secara umum kalau ada alif lamnya, ya. Kalau ada alif lam, berarti hukum berkaitan dengan isim ghairu munsharif tidak berlaku lagi. Demikian akh Abu Ahnaf Purwadadi. Naam Ustaz, jazakallah khair. Wa anta jazakallah khairan. Akh Abu Ahnaf Tangerang, bisa difahami ya materi-materinya? Naam ahsan. Al akh Abu Khansa Banu, dapat difahami? Insyaallah Ustaz, cuma perlu merojah lagi. Naam. Akh Abu Khadijah. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Naam. Tayyibar kalau fikum, kosakata-kosakata yang sudah disebutkan pada jilid pertama ini terus untuk diingat, dihafal, dimurojah, diulang-ulang, karena itu akan sangat membantu kita dalam memahami dan mempelajari jilid yang kedua biidnillahi azza wa jal. Nah, tayyibar kalau fikum, insyaallah kita atau pertemuan berikutnya kita gunakan untuk merojah secara cepat ya, secara lisan tanya jawab berkaitan dengan materi yang disebutkan di jilid 1 ini. Nah, satu kali pertemuan, jadi insyaallah hari Sabtu dan hari Selasanya kita langsung masuk ke jilid kedua insyaallah taala. Taib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan.